kisah cinta yang pernah aku rasa dan alami. Indah dan menarik hati, takkan terlupa sampai akhir nanti. Kisah cinta ku takkan beku. Andai kisah cinta sekuntum bunga ditelan masa takkan layu. Kisah cinta ku takkan berkurang.